بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu sampai pada pembahasan wa'abadat taghut. Sudah disebutkan beberapa bacaan. Salah satunya adalah bacaan yang memang mutawatir, yang memang sudah mujma' alaih di dalam kitab Al-Quran Mushaf Utsmani. Disebutkan dengan kalimat abadat taghut. Qala fa innahu عطفه على بناء المضي الذي في الصلة. Maka dia عطف pada bentuk fi'il madhi yang ada dalam silah, yang silatul mausul, mausulnya adalah man, yaitu dari kalimat man la'anahu Allah, man abadat taghut, dan seterusnya. Berarti dia atafun ala bina'il mudhi. Dia ataf dalam bentuk madinya, yaitu dari kalimat la'anahu Allah, Allah melaknat dia. Wa afrad ad-dhamir fi 'abad, dan disebutkan dengan mufrad pada dhamirnya 'abad, walaupun in kana al-ma'na fihi al-kathrah, walaupun maknanya yang dimaksud adalah banyak. Lian al-kalama mahmulun ala lafzihi duna ma'nahu. Yang demikian karena makna dan ucapan tersebut dibawa kepada lafadznya, tidak kepada maknanya. Maka walaupun disebutkan dengan mufrad abadat taghut, penyembah taghut, tapi yang dimaksud adalah banyak. Yani seluruh penyembah-penyembah, sekian banyak penyembah-penyembah taghut. Wa fa'iluhu dhamiru man. Sedangkan fa'ilnya, pelakunya dalam i'rab adalah man. Sebagaimana apa yang kalian pelajari dalam mausul. Man la'anahu Allah, man kada, sampai pada man abadat taghut. Ya'ni yang menjadi penyembah taghut adalah siapa-siapa, orang-orang yang dijadikan penyembah taghut. Begitu. Sehingga fa'ilnya adalah man. Kama anna fa'ilil amtilah al-ma'tufah alaiha dhamiru man. Sebagaimana pelaku dari misal-misal yang diatafkan sebelumnya, juga sama, pelakunya adalah man. Kita ulang ayatnya. Perhatikan baik-baik. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Seakan-akan karena dia ma'tuf, karena mereka ini satu dengan lainnya diatafkan, maka seakan-akan sama-sama dikasih man. Man la'anahullah wa man ghadiba alaih wa man ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa man abadat taghut. Begitu. Ya. Takdirnya, siapa yang Allah laknat mereka, siapa yang Allah murkai mereka, siapa yang Allah jadikan monyet-monyet dan babi-babi, dan siapa yang dijadikan penyembah-penyembah taghut. Atau siapa yang menyembah taghut. Baik. Berarti dhamirnya semua man. Kama anna fa'il al-amtsilah, sebagaimana pelaku dari yang lainnya juga sama man. Fa afrada li hamli dzalika jami'an 'ala al-lafdh. Maka dimufradkan semuanya karena dibawa seluruhnya kepada makna lafaz, bukan kepada maknanya, tapi kepada lafaznya. Lafaz man mufrad apa jamak? Kalian wahai talabah, kalimat man lafaznya lafaz mufrad atau lafaz jamak? Lafaz mufrad. Walaupun secara makna siapapun, berarti semua orang yang tersifati begitu masuk di dalamnya. Berarti secara makna banyak. Tetapi secara lafaz satu. Taib. Contoh yang paling gampang, kalau kamu katakan dengan kalimat man hadara utihi kada. Siapa yang hadir, aku akan beri ini. Kalimat man hadara. Satu apa dua? Apa tiga apa empat? Apa lima apa sepuluh? Apa 20? Ya tergantung. Siapa yang hadir? Bisa jadi di kelasmu ada berapa orang? 20 orang. Berarti yang hadir 20 orang. Banyak apa sedikit itu? Banyak. Secara makna banyak. Tapi lafadznya lafadz man itu mufrad. Sehingga beliau mau menerangkan di sini. Hal hadza ini man yura'il lafadz. Au yura'il makna. Ngikuti lafadznya apa ngikuti maknanya? Kalau ngikuti maknanya bisa jamak. Tapi kalau mengikuti lafadznya mufrad. Man hadara, siapa yang hadir, saya akan berikan dia. Dia kan mufrad. Boleh. Kenapa? Oh dia. Kita lihat lafadznya. Siapa yang hadir? Man hadara. Lafadznya mufrad. Aku akan berikan dia hadiah. Bisa juga kamu katakan man hadara u'tihim kada. Siapa yang hadir, aku berikan mereka sekian. Loh, sekarang kenapa bilang mereka? Padahal kalimat tadi mufrad. Man hadara, siapa yang hadir. Hadara kan mufrad. Iya, tapi man bisa bermakna banyak. Karena yang hadir kan tidak satu. Man hadara, siapa yang hadir? Di kelas yang hadir 10, 20, 30 orang. Siapa yang hadir akan saya berikan mereka ini. Boleh pakai mereka? Boleh. Kalau memperhatikan makna. Boleh pakai dia? Boleh. Kalau memperhatikan lafaz. Catat itu. Karena ini berkait juga dengan pelajaran nahwu kalian. Yajuz an yura'il lafaz. Wa yajuz an yura'il ma'na. Boleh memperhatikan lafadznya, boleh memperhatikan maknanya. Kalau memperhatikan lafadznya, mufrad. Siapa yang hadir, saya beri dia kada. Man hadara u'tihi kada. Boleh pula memperhatikan makna. Maknanya jamak, banyak. Man hadara u'tihim. Siapa yang hadir akan saya berikan mereka ini. Yang pertama yura'il lafad, yang kedua yura'il ma'na. Ala kulli hal, kita kembali kepada makna yang terkandung dalam ayat yang sedang kita bahas. Qala rahimahullah, bahwasanya dikatakan oleh beliau rahimahullah di sini oleh pensyarah. Amma qawluhu 'ubudat taghut, adapun riwayat yang membaca 'ubud, fahuwa jama' abad, maka itu bentuk jamak. Bolehkah? Boleh. Yura'i mada? Yura'il ma'na. Melihat makna. Wa qala Ahmad ibn Yahya, ubudun jam'u 'abid. Ubud itu bentuk jamak dari 'abid. Seperti bazil bentuk jamak, dia mufrad dari buzul. Sama dengan syarif, jamaknya syuruf. 'Abid jamaknya 'ubud. Wa kadzalika 'ubbad. Jamak dari 'abid. Demikian pula 'abbad dan 'ibad. Ibad ada dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna. Yamshuna bentuk jamak. Mengapa? Karena ibad adalah bentuk jamak dari abid. Ibadur rahman. Para hamba-hamba Allah yang maha rahman. Ala kulli hal. Berarti ikhtilaf bacaan qiraah pada ayat ini. Barakallahu fikum. Walaupun diantaranya sahih riwayatnya, tapi tidak merubah makna. Walhamdulillah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa'abada at-taghut, as-sawab yang benar, anahu ma'tufun ala maqablahu minal af'al. Yang benar adalah dia ma'tuf, ngikut, pada apa yang sebelumnya dari fi'il-fi'il. Dari man la'anahullah. Satu. Yang kedua. Wa ghadiba alaih. Fi'il lagi. Ila akhirih. Berarti maknanya ay. Man la'anahullah. Wa ghadiba alaih. Wa man ja'ala minhumul qirarta wal khanazir. Wa abadat ta'ud. Sehingga maknanya. Siapa yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah, dan siapa yang dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi, dan para penyembah-penyembah taghut, yang dijadikan penyembah-penyembah taghut. Wal-af'al al-mutaqaddimah, al-fa'ilu fiha isim Allah Ta'ala. Fi'il-fi'il tadi, pelakunya, padanya, adalah lafdul jalalah, Allah subhanahu wa ta'ala. Madharan wa mudmaran. Mudharan wa mudmaran. Secara zahir dan secara domir. Secara zahir dan secara domir. Perhatikan yang pertama. Yaitu man la'anahullah. Zahir apa domir? Ada lafadznya Allah subhanahu wa ta'ala. Man la'anahullah berarti zahir. Wa ghadiba alaih. Mana fa'ilnya? Domir. Walaupun zahir dan domir, dua-duanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah dan dimurkai olehnya, yakni oleh Allah juga. Waja'ala dan dijadikan oleh siapa? Oleh Allah juga. Baik, berarti fa'ilnya, mudharan wa mudmaran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara zahir dan secara domir, dua-duanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah. وَهُنَا الْفَاعِلْ إِسِمْ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُودِ وَهُوَ الضَّمِيرْ فِي عَبَدْ. Dan di sini fa'il adalah ismu man. Isim dari man. عَبَدَ الطَّاغُودِ. Penyembah-penyembah ta'ud. Ini abada, kalau dikatakan fi'il, maka pelakunya adalah man. Siapa yang menyembah taghut. Wa huwa dhamir fi 'abad, dan itu dhamir yang ada pada 'abad. Itu berbeda. Yang dhamir yang kembali kepada Allah pada kalimat ja'ala. Ja'ala, Allah jadikan dia penyembah taghut. Wa lam yu'id subhanahu wa ta'ala man, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulang kalimat man karena sudah terpahami. Walaupun tidak tersurat, tetapi tersirat. Walaupun tidak tersebut, tetapi bisa dipahami. Li'annahu ja'ala hadil af'al sifatan lisinfin wahid. Karena fi'il-fi'il itu semuanya Allah jadikan sebagai sifat dari satu golongan saja. Yaitu golongan Yahudi. Mau kalian diberitahu yang lebih jelek dari apa yang kalian tuduhkan pada kami? Yaitu Yahudi. Kaum yang dilaknat oleh Allah. Kaum yang dimurkai oleh Allah. Kaum yang dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kaum yang menyembah tawud. Demikian barakallahu fiikum. Qauluhu, kemudian ucapan di akhir ayat. Ulaika syarrun makana. Mereka itu lebih jelek kedudukannya. Maknanya, ay mimma tadhunnuna bina. Mereka lebih jelek kedudukannya daripada yang kalian prasangkakan kepada kami. Mimma tadhunnuna bina. Lebih jelek dari apa yang kalian sangkakan kepada kami. Karena Yahudi menuduh orang beriman, menuduh Rasulullah SAW dan para sahabat, kalian paling jelek agamanya, paling buruk agamanya, paling jelek akibatnya, katanya. Maka dibantah oleh Allah. Maukah aku tunjukkan yang lebih jelek dari apa yang kalian sangkakan pada kami? Ini yang disebut dalam ayat ini. Yaitu kalian, umat yang dilaknat, umat yang dimurkai, umat yang dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi, umat yang dijadikan sebagai penyembah tauhid. Wa adallu an sawa'is sabil. Dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Kalian jelas lebih sesat dari jalan yang lurus. Wahada min babi isti'mali af'ali tafdil fima laysa fit tarfil akhar musyarakah. Dan ini salah satu penggunaan isim tafdil tanpa ada pembandingnya di sisi lain. Tanpa ada tarful akhar, sisi lain, musyarakah, keikutsertaan. Kalimat yang kedua ini, adallu an sawa'is sabil. Pembandingnya mana? Tidak disebut. Dan boleh isim tafdil dipakai untuk sesuatu yang tidak ada pembandingnya. Seperti ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penduduk surga hari itu lebih baik tempatnya, lebih baik kedudukannya, dan lebih bagus ucapannya. Tapi pertanyaannya, surga lebih baik dari apa? Surga lebih bagus dari apa? Mau dibandingkan dengan neraka? Gak bisa. Mengapa? Kalau pembanding itu biasanya sama-sama bagus. Buku ini bagus, buku itu bagus. Dua-duanya bagus, baru kemudian kamu katakan, tapi buku ini lebih bagus dari buku itu. Hada hasan, wadhalika hasan. Wahada ahsanu minhu. Dan yang ini lebih bagus dari itu. Kalau dua-duanya baik. Tapi kalau neraka sama surga, gak bisa dibandingkan. Gak bisa dikatakan bahwa surga lebih baik dari neraka. Enggak. Kalau lebih baik itu artinya neraka baik, tapi surga lebih baik. Berarti gak ada pembandingnya. Iya, dan itu bisa. Isim tafdil digunakan untuk sesuatu yang tidak ada pembandingnya. Bisakah? Bisa. Contohnya, Allahu Akbar. Allah Akbar. Kalau kamu mau terjemahkan, Allah lebih besar. Loh, lebih besar dari apa? Padahal gak ada pembandingnya. Semuanya kecil di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Sehingga biasanya diartikan dengan paling maha. Allah maha besar. Allah adalah yang paling besar. Demikian pula barakallahu fikum kalimat di sini wa adallu an sawa'is sabil. Dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Jangan kalian katakan bahwasanya ayat ini berarti karena kaitannya dengan tuduhan Yahudi kepada muslimin, kalian paling sesat, kalian paling jelek agamanya, kalian paling menyimpang. Kemudian dibaca ayat ini, kalian lebih sesat lagi. Berarti kalian lebih sesat dari kami. Itu salah. Itu tafsir yang batil. Tafsir batil. Mengapa? Karena kaum muslimin tidak sesat. Rasulullah SAW tidak sesat. Maka kalimat wa adallu an sawa'is sabil, kalian lebih sesat, bukan lebih sesat dari kami, bukan. Tapi kalian paling sesat. Kalian adalah orang-orang yang kesesatannya di puncak kesesatan. Jadi isim tafdilnya digunakan di sini fima laisa fitarfil akhir musyarakah. Di garis-garis atas dikasih stabilo, kamu tulis nomor, kamu kasih catatan kaki. Yang tidak memakai di sisi lain pembanding. Artinya bukan berarti maknanya kalian lebih sesat dari kami. Bukan. Karena kami tidak sesat. Tapi terjemahannya, kalian adalah yang paling sesat. Begitu. Demikian dikatakan oleh Al-Imad Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Masya Allah. Ibnu Katsir sangat jeli. Ketika melihat ada isim tafdil di dalam ayat ini, jangan sampai dikira bahwa isim tafdil itu membandingkan antara mereka dengan kaum muslimin. Kalian lebih sesat dari kaum muslimin. Kamu sesat, kalian lebih sesat. Loh, berarti dua-duanya sesat dong. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah kalian adalah di antara yang paling sesat. Di antara seluruh yang sesat. Artinya kalian di puncak kesesatan. Kalian di puncak kesesatan. Wa huwa zahir, dan itu sangat jelas. Silakan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikenal dengan tafsirul Quranil Azim. Juz ketiga halaman 135. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata pula musannif rahimahullahu ta'ala. Yang berarti musannif membawakan dalil berikutnya dalam bab bahwa umat ini nantinya pada akhirnya akan menjadi penyembah-penyembah berhala. Atau umat ini akan ada, bukan seluruhnya, akan ada yang kembali menyembah berhala. Baik, sebelum kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Dalil yang kita baca, apa kaitannya dengan judul bab? Kaitannya dengan judul bab barakallahu fikum adalah bahwa Yahudi dan Nasrani mendapatkan kitab. Diutus rasul-rasul pada mereka. Diajarkan tauhid. Diajarkan pada mereka agama yang lurus dan seterusnya oleh nabi mereka dengan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bisa dari mereka menjadi penyembah-penyembah tauhid. Artinya apa? Bisa kembali berbuat syirik lagi. Bisa kembali menjadi penyembah-penyembah berhala lagi. Penyembah tauhid. Maka sebagaimana Yahudi dan Nasrani bisa kembali menjadi penyembah tauhid, penyembah berhala, maka umat Islam pun akan mengikuti jejak mereka. Akan ada, walaupun tidak seluruhnya, akan ada di antara mereka yang kembali menyembah tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalil berikutnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qala ya Rasulullah, al yahud wan nasara? Qala faman akhrajahu. Musannif membawakan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu di hadapannya. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Walaupun mereka nanti memasuki lubang biawak sekalipun, atau bukan biawak tapi sejenis biawak, memasuki lubang dab, la dakhaltumuh, kalian pun pasti akan mengikutinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, Al-Yahudu wa Nasara. Apakah dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Ditanyakan siapa lagi? Jadi kalau bukan mereka, siapa lagi? Mesti kalian akan mengikuti orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh dua imam, dua syekh, sahibus sahih, yaitu Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Kita akan bahas hadis ini insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.